Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة إخوتي في الدين rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari berjalan tanpa terasa. Dengan takdir Allah Jalla wa'ala, mudah-mudahan kita dipertemukan dengan hari-hari yang mulia. Kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala untuk diberikannya kesempatan-kesempatan, peluang-peluang untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Kalaulah belum lama ini kita ditakdirkan untuk bertemu dengan Ramadan, sebulan secara utuh kita telah dapatkan, itu kenikmatan yang besar yang tidak terhitung jika Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita. Selepas dari Ramadan kita diberikan kesempatan pula untuk melanjutkan as-siyam 6 hari lamanya di bulan Syawal, untuk menyempurnakan puasa kita Ramadan. Maka Allah Jalla wa'ala berikan kesempatan bagi hambanya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Berlalulah waktu itu dan insyaAllah ta'ala kita tidak terlewatkan untuk mendapatkan, untuk menjalankan amalan-amalan yang mulia tadi. Sampailah kita di penghujung dari bulan Dzulqa'dah, tepatnya hari ini jika tidak meleset, tidak salah, adalah 27 Dzulqa'dah. Artinya tinggal kira-kira 2 hari lagi kita akan memasuki hari-hari yang memiliki keutamaan yang besar. Hari-hari yang dimaksud itulah 10 pertama dari bulan Dzulhijjah. Maka materi kita di pagi menjelang siang hari ini yang semestinya adalah kajian kitab Al-Arba'in Nawawiyah, kita akan mengulas, membahas sedikit banyaknya untuk mengingatkan semuanya, terkhusus diri saya pribadi. Mungkin di antara kita ada yang sudah tahu, dan insya Allah demikian. Sisi lain juga mungkin ada yang sudah tahu, mungkin tidak menutup adanya kelupaan. Dan terkhusus yang belum tahu, maka semoga dengan penjelasan di majelis ini memberikan manfaat. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan tentang keutamaan dari 10 awal bulan Dzulhijjah melalui satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhumah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sabdanya, "Ma min ayyamil 'amalus salihu fiha ahabbu ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada suatu hari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana hari itu dia gunakan, dia manfaatkan untuk melakukan amalan yang saleh dibandingkan hari-hari ini, kata Nabi. Beliau maksudkan bahwa hari-hari tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Demikian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa hari-hari itu adalah hari yang mulia, sehingga ketika dibandingkan dengan hari-hari lain, maka hari-hari tersebut lebih dicintai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan demikian, maka sahabat bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Walal jihadu fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah kira-kira tidak bisa disejajarkan, disetarakan dengan suatu amalan, amalan jihad fi sabilillah, yang di hadapan para sahabat amalan jihad itu adalah amalan yang besar, amalan yang mulia, bahkan dirwatu sanamil Islam, puncak dari amalan Islam, berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala dengan jihad yang syar'i tentunya." Maka mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, seringkali mereka berjihad bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah yang kita ketahui. Sekian banyak jihad yang dilangsungkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya. Maka mereka mengajukan suatu pertanyaan yang kira-kira mungkin dengan amalan yang ditunjukkan, diingatkan kepada beliau, bisa menyamai atau jika lebih dari itu, bisa mengungguli dari amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tapi apa ternyata jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula bisa diamal disetarakan dengan amalan jihad fisabilillah sekalipun, menunjukkan besarnya amalan hari-hari itu. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malih thumma lam yarji min dhalika bi syai', kecuali satu jenis jihad saja yang bisa menyetarainya. Jenis jihad yang mana itu? Disebutkan pada kelanjutan hadis tadi diperkecualikan oleh Rasulullah SAW adalah seseorang yang keluar menunaikan amalan jihad dengan jiwa raganya, dengan anggota badannya, dan juga tidak cukup itu, dia juga bawa harta, perbekalan apa-apa yang dibawa, logistik dan sebagainya dalam melangsungkan amalan jihad. Thumma lam yarji min dzalika bisyai', kemudian ternyata tidak kembali keduanya kepada pelakunya. Maksudnya bagaimana? Bahwa orang tadi dia tidak kembali dengan jiwa raganya, artinya mati di medan pertempuran. Nah, demikian pula hartanya pun habis, tidak sepeser pun kembali kepada keluarganya. Beda masalahnya ketika seseorang melakukan jihad, kemudian dia mati dengan jiwa raganya tadi, tapi hartanya masih ada kembali kepada keluarganya, maka belum bisa menyamai amalan 10 hari pertama tadi. Atau sebaliknya, bahwa dia selamat walaupun mungkin terluka, ada yang patah atau terpotong dari anggota tubuhnya, walaupun hartanya habis, tidak ada sedikit pun yang dia bisa bawa, maka itu pun juga belum bisa menyamai amalan 10 hari pertama tadi. Maka yang diperkecualikan oleh Rasulullah SAW, illa rajulun kharaja binafsihi wa malih, dengan jiwa dan hartanya, walam yarji min dhalika bisyai, atau thumma lam yarji min dhalika bisyai, kemudian tidak kembali sedikit pun. Mudah-mudahan kita faham maksud dari hadis tadi yang menunjukkan tentang kemuliaan 10 hari pertama saja dari bulan Dzulhijjah. Nah, bukti yang kedua tentang keutamaan itu adalah dari ayat Al-Quran, tepatnya pada ayat yang insya Allah kita hafal bersama pada surat Al-Fajr. Wal-Fajr walayalin ashar wasyaf'i wal-watar. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan waktu fajar. Allah Jalla wa'ala berkehendak untuk bersumpah dengan apa saja, termasuk dengan makhluknya. Dan ini hak bagi Allah Jalla wa'ala saja, karena makhluk itu adalah Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya. Sedangkan makhluk terlarang untuk bersumpah dengan nama makhluk. Bersumpah hanya diperkenankan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka kalau kita perhatikan di dalam sekian banyak ayat Al-Quran, terkhusus pada awal-awal surat, kita dapati sumpahnya Allah dengan makhluknya. Wal-fajr, seperti pada surat ini. Wasyamsi waduhaha, wal-layli idha yagsha, dan sekian banyak. Maka di situ sumpahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut dari nama-nama makhluknya untuk membesarkan keagungannya. Di ayat yang kedua Allah menyatakan walayalin ashar, dan demikian pula malam-malam yang sepuluh. disebutkan penafsirannya. Sebagian para ulama menyebutkan itu adalah 10 hari pertama bulan Muharram, karena di sana memang padanya hari yang mulia, hari ke-10-nya, hari Asyura, sehingga kita disunnahkan, disyariatkan untuk berpuasa di hari tersebut, dan dianjurkan untuk didampingi dengan sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya, 9-10 atau 10-11. Ada pula pendapat menyatakan 9, 10 dan juga 11. Yang nilai keutamaannya yukaffir as-sanatal madiyah, menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Ini puasa Asyura. Ada yang menyatakan bahwa malam-malam yang 10 tadi adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Padanya malam-malam yang mulia, malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. 6. Pendapat yang ketiga, itulah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, berdasarkan dalil yang telah disebutkan tadi di antaranya, dan demikian pula dalil-dalil yang lainnya. Sehingga yang nampak dari tiga pendapat itu adalah pendapat yang ketiga. Walayalin asyar, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Terkhusus apabila dikaitkan dengan ayat yang ketiga, wasyaf'i wal watar. Asyafa' adalah bilangan genap. Wal watar, witir, yakni bilangan ganjil. Dikatakan bilangan genap yakni tanggal 10 Dzulhijjah, yang di sana padanya kemuliaan pula berdasarkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hari ke-9-nya adalah hari Arafah. 6. Wallahu taala a'lam. Kemudian dalil yang ketiga pada surat Al-Hajj ayat yang ke-28. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan hendaknya mereka itu yadhkuru smallah, mengingat, menyebut nama Allah jalla wa ala, fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang ditentukan, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap atau atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa binatang ternak, bahimatul an'am. Maka kita bertanya, apa maksud ayyamil ma'lumat, hari-hari yang ditentukan tadi? Ditafsirkan oleh salaf adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 6. Maka hendaknya mereka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir dalam bentuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil, takbir. Memperbanyak zikir seperti itu apabila sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah. Termasuk juga bagian dari zikir adalah bertakbir, yang mana takbir terbagi menjadi dua jenis: takbir muqayyad dan takbir mutlak. Takbir mutlak adalah takbir yang dilakukan di waktu-waktu yang ada semenjak masuknya satu Dzulhijjah. Nah, kita bertakbir. Nah, maka takbir yang semacam ini adalah takbir mutlak. Sedangkan takbir yang kedua adalah takbir muqayyad, terikat, ditentukan waktu di dalam penyebutan takbir tadi. Kapan takbir muqayyad dilakukan? Adalah ketika sudah memasuki 9 Dzulhijjah. Nah, dilakukan setiap selesai dari sholat fardu yang 5 waktu. Maka selesai sholat kemudian kita bertakbir, masing-masing berzikir, bertakbir. Nah, setelah subuh demikian pula setelah zuhur, setelah asar, setelah maghrib, setelah isya, setelah asar, setelah maghrib dan setelah isya. Demikian pula besoknya ke 10, ke 11, ke 12 dan ke 13 dengan berakhirnya waktu sebelum terbenamnya matahari. Artinya setelah sholat asar, selesai sholat kemudian kita bertakbir, itulah batas terakhir dari takbir muqayyad. Demikian penyebutan secara ringkas dari fatwa Lajna Ad-Da'imah menyebutkan tentang takbir muqayyad dan demikian pula takbir mutlak. Maka tatkala nanti sudah memasuki satu Dzulhijjah, kita bisa memperbanyak takbir mutlak. Kapan kira-kira akan memasukinya? Jika tidak salah adalah insyaallah taala di hari Rabu nanti sudah memasuki satu Dzulhijjah. Esok insyaallah 28, lusa 29, kemungkinan besar Dzulqa'dah 29, wallahu taala a'lam. Kemudian Rabunya memasuki satu Dzulhijjah. Nah, perlu kita persiapkan dan perlu kita ingatkan. Nah, kembali kepada dalil tentang keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Surat Al-Hajj ayat yang ke-28, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Maka ayyamin ma'lumat adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka berikan padanya apa yang Allah rizkikan dalam bentuk bahimatul an'am, binatang ternak, terdiri dari 3 jenis yang telah ditentukan oleh sunnah, adalah al-ibil, unta, yang kedua al-bakar, yakni sapi, dan yang ketiga adalah kambing. Baik kambing ma'iz ataupun ad-da'an, baik kambing itu kambing kacang ataupun kambing domba. Nah, itu penafsiran dari bahimatul an'am. Setelah kita tahu pendalilan keutamaan tadi, baik dari dalil Al-Quran dan mungkin pula dari hadis yang sahih, maka kita bertanya amalan apa yang bisa kita lakukan dalam mensikapi keutamaan tersebut agar kita bisa terarah di dalam memanfaatkan waktu-waktu tadi. Di antaranya adalah berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Kalau di hari-hari biasa kita sudah berdoa, maka di hari-hari itu kita semakin bersungguh-sungguh, semakin memperbanyak doa kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian pula berzikir sebagaimana tadi telah disebutkan, baik dalam bentuk takbir ataupun bentuk zikir-zikir yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa lebih bersungguh-sungguh lagi memanfaatkan waktu demi waktu, sesaat demi sesaat, agar tidak terlewatkan waktu sia-sia begitu saja. Apalagi kita dihadapkan, dipertemukan dengan hari-hari yang mulia seperti ini. Tidak gampang, tidak kemudian biasa-biasa saja, tetapi ini kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semasa kita telah diberikan umur untuk mendapatinya. Kemudian juga salat sunnah, sunnah rawatib, salat sunnah yang mendampingi dari salat fardu, qabliyahkah ataupun ba'diyahkah, yang telah ditentukan oleh sunnah. Maka kita jaga, jangan sampai kita terluput perhatian kita terhadap salat yang fardu, yang wajib. Maka demikian pula terhadap salat sunnah rawatib, qabliyah maupun ba'diyah. Demikian juga sedekah, sedekah yang sifatnya sunnah. Demikian pula bagian dari sedekah adalah hewan kurban. Nah, maka di sana akan didistribusikan dalam bentuk kepada saudara kita yang fuqara wal masakin, dan demikian pula kepada siapa saja dari kaum muslimin. Nah, maka itu bentuk dari sedekah. Dan juga disunnahkan bagi yang berkurban untuk menikmati, untuk memakan dari daging hewan kurbannya sebagai amalan yang sunnah. Fakulu minha, maka makanlah darinya. Maka kita lakukan itu bagian dari sunnah, dan kita sedang mengamalkan sunnah. Di sisi lain, terkait dengan penyembelihan, berusaha untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Kalau ada yang tidak terbiasa atau belum pernah, maka bisa dicoba didampingi oleh ikhwannya untuk memegangi, kemudian dia sembelih. Nah, sehingga tahun-tahun berikutnya dia diberikan umur oleh Allah Jalla wa'ala berkurban lagi, dia sudah mulai berani. Nah, maka jangan mundur duluan sebelum dia mencobanya. Nah, menyembelih kambing, nanti berikutnya tahap berikutnya dia berusaha menyembelih sapi, berikutnya mungkin nanti dia sembelih unta, siapa tahu ya, dimulai dari yang kecil. Nah, kemudian juga amalan yang dilakukan adalah melakukan as-siyam. Bisa dia lakukan semenjak masuknya satu Dzulhijjah. Berapa hari dilakukan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Satu hari, dua hari, tiga hari dari mulai masuknya satu Dzulhijjah dan batasnya sampai 9 Dzulhijjah. Adapun hari ke-10 Dzulhijjah, Idul Adha, maka terlarang bagi kita untuk melakukan puasa. Apabila seseorang tidak mampu untuk memperbanyak puasa dari semenjak 1 sampai 9, maka jangan terlewatkan di hari ke-9-nya. Itulah puasa Arafah. 6. Insyaallah secara hitungan akan jatuh nanti biidznillah taala 31 Agustus. 6. Ini semua bukan untuk memastikan, tetapi sebagai perkiraan. Arafah akan tiba insyaallah taala 31 Agustus bertepatan dengan hari Kamis. Sehingga Idul Adha-nya insyaallah taala di hari Jumat. 6. Maka dia banyak lakukan puasa. Kemudian yang mana keutamaan dari puasa Arafah? Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang keutamaannya, maka jawab beliau, yukaffir as-sanatal madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu dan dosa-dosa tahun yang akan datang. Beda dengan puasa Asyura. Puasa Asyura menghapuskan dosa-dosa tahun yang lalu. Sedangkan puasa Arafah yang hanya dilakukan hanya sehari, itu menghapuskan dosa tahun yang lalu dan dosa tahun yang akan datang. Satu lagi amalan yang tidak kalah pentingnya, yang juga kita berusaha untuk ikut andil padanya, yang itu berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, adalah al-udhiyah, amalan berkurban. Naam. Amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana amalan ini adalah amalan yang mulia tentunya. Berdasarkan dari ayat surat yang kita hafal bersama, terdiri hanya beberapa ayat saja, itulah surat Al-Kautsar. Di ayat yang kedua Allah menyatakan fasholli li rabbika wanhar. Maka kata Allah, salatlah. Dan kata Allah, berkurbanlah. Berdasarkan dari ayat ini menunjukkan tentang keutamaan berkurban. Nah, kalau ditanya dari sisi mana menunjukkan tentang keutamaannya, maka kita jawab berdasarkan ayat tadi. Baik, setelah kita tahu memang berdasarkan ayat, sisi lain, dari sisi mana kita bisa mengetahui keutamaan berkurban? Naam, ada yang bisa memberikan jawaban? Mengapa ayat ini dijadikan pendalilan tentang keutamaan berkurban? Jawabannya barakallahu fikum, bahwa ketika Allah perintahkan salat, fasalli li rabbik, maka di saat itu pula Allah sebutkan perintah untuk berkurban. 6. Yang mana perintah berkurban disejajarkan dengan perintah salat, yang mana salat itu terletak pada urutan kedua dari rukun Islam. Allah Jalla wa'ala mengangkat satu amalan yang namanya berkurban, kemudian disejajarkan dengan amalan yang menjadi syarat, nah, yang menjadi rukun Islam yang kedua, yakni iqamatus shalah, menegakkan salat. Menunjukkan tentang besarnya keutamaan amalan tersebut, amalan berkurban. Nah, ditunjukkan pada huruf waw sebagai kata sambung, fasholli li rabbika wanhar. Artinya bahwa kata atau kalimat yang datang sebelum huruf waw tadi dan yang datang sesudahnya menunjukkan kesejajarannya. Nah, sehingga dari sisi pandang ini disebutkan bahwa berkurban adalah amalan yang besar. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah katakan bahwa amalan harta yang paling mulia adalah berkurban. Sedangkan amalan anggota badan yang paling mulia, apa itu? Salat. Nah, amalan harta benda yang paling mulia adalah berkurban, dan amalan yang paling mulia dari anggota badan kita adalah salat. Kenapa demikian? Karena di dalam salat di situ ada amalan lisan. Demikian pula ada amalan yang dilakukan oleh anggota badan. Contoh ketika takbiratul ihram, kita amalan lisan, Allahu Akbar. Tidak mungkin kemudian kita tidak berucap padanya. Maka kita berucap, membuka lisan kita, mimik kita terucap Allahu Akbar. di saat itu bergerak dengan dua tangan kita mengangkatnya takbiratul ihram, dan seterusnya dan seterusnya, ruku, sujud, tujuh di antara dua sujud, sujud lagi, tahiyat, sebagainya, salam. Nah, maka di sana tergabung amalan lisan dan demikian pula amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh, termasuk juga amalan hati. Tidak cukup dengan lisan dan anggota tubuh saja, tetapi di sana diminta suatu target bahwa dia diperintah untuk menjalankannya ikhlas karena Allah, diperintah untuk menjalankannya dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, tidak hanya sekedar pelaksanaan, tetapi Allah menuntut untuk khusyuk, mengikhlaskan pula karena Allah Jalla wa'ala saja, dan bukan karena riya atau maksud-maksud yang lainnya. Na'am ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka amalan yang tidak bisa dikesampingkan pula adalah amalan berkurban. Bagi mereka yang memiliki kemampuan, bagaimana jika tidak mampu? Ya, dia termasuk orang yang udzur karena memang tidak mampu. Nah, apakah boleh dia berhutang? Ada keinginan ya untuk berkurban, tapi dia belum ada ya dana atau harta untuk itu. Sementara kesempatan ini jika lewat, maka lewatlah sudah. Nah, nunggu tahun depan ya, kalau kita mendapati umur sehingga muncullah inisiatif dia ingin berhutang. Bagaimana tentang sikap yang seperti ini? Pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Nam, diperbolehkan selama dia nantinya punya kemungkinan besar harta untuk bisa melunasinya, seperti gaji bulanan. Nah, mungkin sekarang dia lagi tidak ada, tapi bulan depan insya Allah sudah ada. Sehingga ketika dia sudah terima itu, sudah terkumpul, maka dia bisa bayarkan. Nah, kecuali bagi mereka yang tidak tahu kondisinya. Kalau dengan berhutang tadi kemudian jadi memperparah kondisinya, nah, dia tadi tidak punya hutang kemudian jadi punya hutang, akan menjadi tertekan bagi dia, atau kemudian sulit membayarnya, maka tentunya ini tidak bisa dipaksakan. Nah, mudah-mudahan bisa difahami tentang masalah sikap tersebut, keinginan untuk berkurban tapi dengan cara meminjam terlebih dahulu, yang tentunya jika sudah punya jangan ditunda-tunda bayarnya. Ya, bayar utang kepada saudaranya disegerakan. Nah, kadang-kadang eman ini mumpung lagi pegang ini, terus nanti dulu gampang sudah. Nah, ini terkadang muncul ya seperti itu, sehingga begitu ada maka segerakan melunasi, segera menyelesaikan, itu adalah baik dengan. Nah, maka dia terlepas dari zimmah dari kaitannya dengan perjanjian. Atau dia sudah janji kapan, maka jangan sampai meleset. Perhatikan tentang masalah janji, tidak bisa bermudah-mudahan atau menggampangkan itu teman sendiri, nantilah ditunda sepekan kan tidak apa-apa nanti. Ya, bilang sama yang memberikan hutang, boleh tidak saya bayar sekian, apa saya tunda pembayarannya. Maka sampaikan dulu. Nah, jika dia ridho maka tidak masalah, tapi jika tidak maka berusaha untuk menutup dari jalan yang lain, setidaknya agar tidak menyebabkan kepercayaan seseorang tadi kemudian menjadi menjadi hampa, atau kemudian dia sudah muncul ketidakpercayaan lagi. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali tentang berkurban, bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah. Nah, dan di sana ada yang mempersyaratkan terkait dengan hewan kurban. Dipersyaratkan dengan musinnah. Musinnah adalah ketentuan dari hewan kurban yang layak untuk disembelih, atau ditentukan bahwa dia dengan umur tadi adalah umur yang ditentukan oleh syariat agama ini. Untuk unta, maka dia telah genap 5 tahun. Untuk sapi telah genap berumur 2 tahun. Sedangkan untuk kambing, maiz, kambing kacang atau disebut kambing Jawa, adalah genap 1 tahun. Berbeda dengan dha'an, kambing gibas, maka berumur 6 bulan. Kemudian di sana adab-adab di dalam berkurban. Hendaknya dia menajamkan pisaunya dan tidak menyembelih di hadapan hewan yang hewan kurban lainnya. Kemudian juga hendaklah menajamkan pisaunya tadi. Kemudian dia, sebagian para ulama menyebutkan, dihadapkan ke arah kiblat, dan juga dia membaca doa dalam bentuk bismillah, Allahu akbar. Nah, ketika akan menyembelih. Berkaitan dengan yang berkurban, adanya satu sunnah yang masih terlupakan oleh sebagian kaum muslimin, yaitu adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a." Dalam riwayat lain, min adfarih. Kata Nabi, apabila telah memasuki 10 hari pertama salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia menyentuh rambutnya, yang maknanya adalah dia tidak mencabutnya, mencukurnya. Nah, rambutnya, maka ini sesuatu yang terlarang. Bagi siapa? Bagi yang akan berkurban, yang telah berniat berkurban ketika memasuki satu Dzulhijjah, maka hendaknya dia menahan diri dari mencabut atau memotong rambutnya, baik rambut yang ada di kepalanya maupun yang lainnya. Kemudian juga fala yamassa min basharihi, demikian pula hendaknya dia tidak mengupas kulitnya. Nah, sekalipun itu dalam jumlah yang kecil, segupil mungkin di ujung-ujung kuku, seperti ini yang menjadi kebiasaan dari seseorang. Nah, baik di kuku yang ada di tangannya maupun yang ada di kakinya, maka berusaha menahan diri dari mengupas kulitnya. Termasuk juga hendaklah dia tidak menyentuh dari kukunya. dalam arti dia tidak mengerat atau memotong kukunya. Hal ini dilakukan semenjak masuknya satu Dzulhijjah dan akan berakhir ketika atau saat hewan kurbannya telah disembelih. Nah, jika hewan kurbannya disembelih pada 10 Dzulhijjah, maka berakhirlah masa larangan tadi. Dan jika ternyata masih ditunda sampai esok atau lusanya, maka dia tetap bertahan diri dari larangan tadi sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, apa hikmah yang terkandung di dalam hadis ini? Berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan agar dia dibangkitkan nanti dalam keadaan utuh. Naam, yaumil qiyamah. Pendapat lain menyatakan bahwa agar dia menyamai atau setara dengan apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Naam. Yang mana di hari itu mereka tanggal 10 Dzulhijjah setelah melontar barulah mereka diperkenankan untuk tahallul. Nah, tahallul dengan mencukur rambutnya dengan cara memendekkan atau dibotaki. Yang afdal adalah dengan membotakinya. Nah, jamaah haji di tanggal itu sudah menyelesaikan sebagian dari manasik hajinya. Maka tanggal 10 itu mereka sepulang dari Muzdalifah menuju Mina. Hari raya Idul Adha mereka tiba di Mina. Yang setelah itu mereka akan melakukan pelemparan jumrah. 6 pilar tiang 6 yang telah ditentukan oleh syariat sebanyak 3 jumrah. Maka di hari itu hanya dilempar 1 jumrah saja, yaitu jumrah kubra. 6 itulah yang dilempar pada hari ke-10. Setelah melempar itu maka mereka diperbolehkan untuk setelah itu kemudian mereka bertahallul dan diperbolehkan untuk melepas dari pakaian ihramnya. 6 Maka demikian pula bagi mereka yang tidak berangkat haji, maka di hari itu mereka menahan diri dari larangan-larangan tadi sampai hewan kurbannya disembelih. Ada pendapat yang menyatakan demikian, menyatakan dari apa yang diperbuat oleh saudaranya yang sedang menunaikan ibadah haji. Wallahu a'lam bissawab. Walhasil demikianlah sunnah mengajarkan. Larangan itu hanya berlaku bagi yang berkurban dan tidak termasuk dari anggota keluarganya. Istri, demikian pula putra dan putrinya, berapapun jumlahnya, maka tidak termasuk untuk menjalani atau menahan diri dari apa yang terlarang. Nah, bagaimana orang yang mewakili menyembelih, apakah dia termasuk untuk menjalani atau konsekuen dengan larangan-larangan tersebut? Dijawab bahwa mereka yang diwakili tadi tidaklah termasuk karena dia bukanlah orang yang berkurban tetapi diwakilkan untuk menyembelih. Nah, demikian fatwa menyebutkan. Itulah amalan-amalan soleh yang bisa kita perjuangkan ketika sudah masuknya satu Dzulhijjah. Nah, kemudian setelahnya hari ke-11, ke-12 adalah dan 13 adalah hari-hari yang dikatakan sebagai hari tasyrik. 3 hari tadi dikatakan sebagai hari tasyrik. Di hari-hari tersebut terlarang bagi seseorang untuk melakukan puasa, karena di hari-hari tersebut adalah menikmati rezeki yang Allah Jalla wa'ala berikan. Sehingga disebutkan dalam hadis, ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari saatnya kita makan, menikmati rezeki Allah Jalla wa'ala. Hari-hari tasyrik adalah hari di saat kita juga minum. Hari-hari tasyrik adalah saatnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang bagi jamaah haji, hari-hari tersebut mereka berada di Mina. Hari ke-10 mereka melempar jumrah yang satu tadi, kemudian malam 11-nya sudah berada atau menginap di Mina sampai besok hari ke-11. Mereka akan melempar jumrah lagi. Tapi yang dilempar jumrahnya bukan hanya satu, tetapi 3. Dan waktunya ditentukan. Tidak boleh sembarang waktu, tetapi baru diperkenankan untuk melempar setelah zawal, setelah duhur, baru diperkenankan untuk melempar. Dimulai dari jumrah yang kecil, sughra, dengan lemparan 7 batu kerikil. Kemudian setelah itu jumrah wusta, juga demikian 7 batu kerikil. Kemudian setelah itu jumrah kubra, atau yang disebut dengan jumrah aqaba, juga dengan 7 batu kerikil. 6. Setelah melempar jumrah sughra, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang panjang ke arah kanannya dengan menghadap ke arah kiblat. Baru berlanjut kepada jumrah wusta, kemudian dia mengambil arah ke kiri menghadap ke arah kiblat, berdoa dengan doa yang panjang. Kemudian meneruskan menuju jumrah kubra. Setelah melempar 7 batu kerikil tadi, tidak diakhiri dengan doa. Itu mereka lakukan setidaknya 2 hari, hari ke-11 dan hari ke-13. Sedangkan sampai hari ke-13 adalah hari yang lebih afdol, lebih afdol untuk menunggu sampai hari ke-13 Dzulhijjah. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma 'alaihi, wa man ta'akhkhara 'alaihi, wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa. Barang siapa yang mau menyegerakan cuma yaumain, 2 hari, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Artinya 11 dan 12 saja. Wa man ta'akhkhar, dan siapa yang ingin mengakhirkan untuk mengambil sampai tanggal 13 tadi, fala itsma 'alaihi, juga tidak ada dosa baginya. Akan tetapi Allah tambahkan liman ittaqa, bagi siapa yang, bagi mereka yang bertakwa. Tambahan liman ittaqa tadi menunjukkan pendalilan bahwa menunggu sampai hari ke-13 Dzulhijjah itu adalah lebih afdol. 6. Maka kembali bahwa hari tasyrik adalah hari ke-11, 12, 13. Jamaah haji sedang berada di Mina, mabit, menginap di sana, kemudian sholat 5 waktu di sana tepat di waktunya dengan qasar tanpa jamak. Kemudian aktivitas yang dilakukan hari ke-11, 12 dan atau 13 adalah melempar jumrah ketiganya, dan diperkenankan setelah masuknya waktu zawal. Sedangkan bagi kita, maka kita juga ikut andil. Kita juga disibukkan dengan penyembelihan binatang kurban yang mana masa berakhirnya sampai akhir hari tasyrik. Nah, kemudian juga kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka terkait dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari tasyrik ada beberapa bentuk yang disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Apa saja zikir kepada Allah di hari-hari tasyrik? 6. Ada yang bisa menyebutkan? Salah satunya tadi telah disebut, apa amalan zikir di hari tersebut? Jawabannya adalah bertakbir. Dengan takbir apa? Muqayyad apa mutlak? Muqayyad, karena kita melakukannya semenjak hari Arafah, kemudian akan berakhir tanggal 13 Zulhijjah setiap selesai dari sholat 5 waktu. Apalagi bentuk zikir kepada Allah di hari-hari itu? Tatkala makan dan minum kita membaca bismillah. Ya. Setiap makan dan minum kapan saja kita baca bismillah. Maka termasuk di hari-hari tasyrik kita menikmati rezeki dari Allah Jalla wa'ala. Salah satu bentuk zikir tadi membaca basmalah tatkala akan makan dan minum. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Bentuk zikir kepada Allah di hari-hari itu membaca doa bismillah Allahu Akbar ketika menyembelih. Ya, naam. Bukankah itu zikir kepada Allah Jalla wa'ala? Naam. Satu lagi apa? Zikir kepada Allah mengucapkan takbir setiap melempar jumrah bagi jamaah haji. Ya. Nah, ada empat. Siapa yang bisa mengulang bentuk zikir kepada Allah fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari yang berbilang, artinya hari-hari tasyrik. Yang pertama adalah takbir muqayyad. Yang kedua baca basmalah ketika makan dan minum. Yang ketiga ketika menyembelih kurbannya. Yang keempat adalah ketika melempar jumrah bagi al-hujjaj, jamaah haji. Nah, itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat, terkhusus bagi yang berbicara. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Jalla wa'ala menjalankan ketaatan-ketaatan, menjalankan amalan-amalan yang saleh, terkhusus ketika kita diberikan kesempatan atau disampaikan umur kita untuk mendapati hari-hari yang mulia. Nah, apabila ada benar yang disampaikan semata-mata datangnya dari sisi Allah Jalla wa'ala, apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan, wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.